بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Mulakhasul Fiqhi li Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Ali Fauzan Hafidhullah. Kita masih membahas tentang masalah Kitabul Hajj, tentang masalah haji, di mana barusan saudara-saudara kita telah melaksanakan rukun yang kelima tersebut. Nah, kita pelajari perkara ini dalam rangka untuk membekali diri kita terkait dengan ibadah yang mulia ini, ibadah yang pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilakukan pada bulan-bulan mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya kita semuanya sebagai seorang muslim, seorang mukmin, berharap dan berkeinginan untuk bisa melaksanakan amalan ibadah tersebut dengan usaha dan upaya dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya berupaya untuk bisa menjalankan amalan ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illal jannah. Haji yang mabrur yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada balasan bagi mereka melainkan surga bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita akan membahas tentang hukum terkait dengan hukum-hukum haji yang dilakukan pada hari-hari tasyrik, wa tawafil wada, dan melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan, menjadikan akhir daripada keberadaan jamaah haji tersebut adalah melakukan tawaf wada. Qala Syaikh Shalih Fauzan hafizhahullah, wa ba'da tawafil ifadah yaumal id yarji'u ila Mina. Setelah para jamaah haji mereka melempar jumrah Aqabah, kemudian mereka yakni menyembelih hewan hajinya, kemudian mereka memotong rambut kepalanya, menggundul. Nah, ini yang lebih utama. Setelah itu mereka melakukan tawaf ifadah pada hari Id di Ka'bah, melakukan tawaf. Setelah itu mereka kembali ke Mina. Wayabitu biha wujuban, mereka yakni dia menginap atau bermalam di Mina, dan ini adalah perkara yang wajib. Dan di situ sudah ada tanda-tanda mana yakni wilayah Mina yang boleh kita menginap di situ. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dia mengatakan lam yurakhis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahadin yabitu bi Makkah illa li Abbasin li ajli siqayatihi. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan rukhsah keringanan kepada seorang pun untuk bermalam di Mekah kecuali untuk Abbas, karena dia siqayah, dia yang memberikan yakni minuman kepada para jamaah haji. Namun dari sini yang dikeluarkan oleh Ibnu Abbas, yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif, yang didhaifkan hadis ini oleh Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Jadi mabit bermalam setelah melakukan tawaf ifadah itu adalah di Mina. Dan di Mina sudah diketahui batas-batasnya. Wilayah Mina itu mana saja di situ. Kita lihat ada batas di atas bukit tersebut, ini batasan Mina, maka kita masuk ke dalamnya, kita bermalam di situ. Wa yabitu bi Mina salasa layalin illam yata'ajjal, bermalam di Mina itu selama 3 malam. Mabit di Mina itu selama 3 malam. Jika dia tidak tergesa-gesa atau tidak mempercepat. Wa in ta'ajjala, dan jika dia ingin bersegera mempercepat dia bermalam di Mina, bata lailatain, maka dia boleh bermalam 2 malam di Mina. Boleh bermalam 2 malam di Mina, lailatul hadi asyara wa lailatul tsani asyara. Yani malam 11 ya, dan malam 12. Hari Id tanggal 10 Dzulhijjah dia melakukan tawaf ifadah di Mekah, kemudian kembali ke Mina ya, malamnya berarti itu malam 11, tambah 1 lagi malam ke-12. Ini bagi yang ingin bersegera ya, ingin bersegera untuk kemudian dia bermalam 2 malam saja. Kemudian selama di Mina, wa yusalli sholawati fiha qasran bila jam'in. Selama di Mina dia melakukan sholat secara qasar, sholat-sholat fardu secara qasar tanpa dijamak. Tanpa dijamak. Bal kullu sholatin fi waktiha. Akan tetapi setiap sholat dia lakukan tepat pada waktunya. Lama dia bermalam di Mina, melakukan sholat maghrib tepat pada waktunya, sholat isya tepat pada waktunya, kemudian melakukan sholat subuh ya, tanpa dijamak sholat maghrib sama sholat isya-nya. Ini ketika dia bermalam di Mina, maka dia sholat secara qasar tanpa jamak. Sholat maghrib dia tetap 3 rakaat. Sholat isya dia qasar, dia lakukan 2 rakaat. Qasar itu meringkas ya. Sholat yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat isya dia lakukan 2 rakaat. Begitu pula nanti sholat subuh tetap 2 rakaat. Kemudian wayarmil jamarati salasa kullayawmin min ayyamit tasyrik ba'da zawal. Lalu dia melempar jamarat, jumroh-jumroh yang tiga tersebut, setiap hari dari hari-hari tasyrik. 11, 12, 13 hari-hari tasyrik. Dia lempar seluruh jumroh tersebut. Jumroh Sughra, Jumroh Wusta, Jumroh Aqabah. Ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Roma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamarata yauman nahri duha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar jumrah pada hari nahr. Pada hari raya Idul Adha di waktu duha. Ini jumrah Aqabah yang pertama hari tanggal 10. Wa ma ba'du, adapun setelah itu pada hari tanggal 10-nya hari I tersebut melempar jumrah itu di waktu duha. Jumrah Aqabah. Nah. Adapun setelah Id, yakni masuk hari-hari tasyrik 11, 12, 13 wa idza zalatis syams, melempar jumroh tiga-tiganya itu setelah tergelincirnya matahari. Lah, waktu masuk waktu duhur. Nah, tergelincirnya matahari masuk waktu masuk waktu duhur. Rawahul jamaah, diriwayatkan dari sini oleh al jamaah. Begitu pula diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kunna natahayyanu fa idza jalatis syamsu rumaina. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Abu Dawud disebutkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kunna natahayyan, kami menanti-nanti waktu yang diinginkan untuk melempar jumrah. Fa idza zalatis syamsu rumaina, maka apabila matahari sudah tergelincir baru kami melempar jumrah. Melempar jumrah tiga-tiganya tadi, jumrah Sughra, Wusta dan jumrah Kubra atau jumrah Aqabah. Nah, ini melempar jumrah di saat itu sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melempar jumrah ketika telah tergelincirnya matahari itu adalah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Litakhudhu anni manasikakum." Hendaklah kalian mengambil dariku manasik-manasik haji kalian. Cara melempar jumrahnya bagaimana? Waktunya kapan? Pakainya batu itu seberapa? Ikuti bagaimana cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam melempar jumrah dengan batu-batu yang kecil, kerikil atau kita kerikil, seperti kotoran kambing seperti itu kecilnya, tidak besar-besar. Tidak boleh seseorang berlebihan di dalam melempar jumrah tersebut. Maka kata Syaikh Fauzan hafizullah di sini, farramyu fil yaumil hadi asyara wa ma ba'da yabda'u waqtuhu ba'da zawal. Bahwa melempar jumrah pada hari tasyrik tersebut, hari yang ke-11, 12 dan 13 atau hari yang ke-11 di sini yang pertama dan yang setelahnya 12 13 dimulai waktunya itu setelah tergelincirnya matahari. Wa qablahu la yujizi. Adapun orang yang melempar sebelum, yakni tergelincirnya matahari, maka tidak sah. Lihadil ahadis, berdasarkan hadis-hadis ini tadi. Haitsu wa qatau Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika bi fi'li. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah yakni menentukan waktunya dengan perbuatan beliau. dengan amalan beliau, beliau melakukan lemparan jumrah pada tiga jumrah tersebut di waktu matahari telah tergelincir. Melakukan sebelumnya, maka sholat, apa, lemparannya tidak sah. Sementara Rasulullah SAW tadi sudah bersabda, khudu anni manasikakum, ambillah dariku manasik-manasik haji kalian. Fakama la tajuju sholatu qabla waktiha, fa inna ramya la yajuju qabla waktihi. Sebagaimana sholat itu, sholat tidak boleh dikerjakan sebelum masuk waktunya. Sholat duhur sebelum tergelincir matahari tidak sah. Sholat duhur dikerjakan setelah tergelincirnya matahari. Begitu pula melempar jumrah tersebut tidak boleh sebelum masuk waktunya. Li'annal ibadati tauqifiyatun, karena yang namanya ibadah itu adalah tauqifiyah, sesuatu yang telah ditentukan oleh zat yang membuat syariat ini. Tidak boleh mengada-ngadakan sendiri atau melakukan sebelum waktunya. Sebagaimana sholat, sholat tidak sah sebelum masuk waktunya. Jadi waktu melempar jumrah yang tiga itu adalah ketika tergelincirnya matahari pada hari yang ke-11, 12, dan 13 di bulan Dzulhijjah. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menggambarkan bagaimana cara Rasul sallallahu alaihi wasallam melempar jumrah. Qala al-Imam Al-Alamah Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Al-Alamah Ibnu Qayyim rahimahullah, wa huwa yasifu ramyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama waradat bihi sunnatul mutahharah, di mana beliau menjelaskan, mensifati ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melempar jumrah sebagaimana yang ada di dalam sunnah-sunnah yang suci ya, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam An-Qayyim mengatakan, "Tsumma raja'a sallallahu alaihi wasallam ba'dal ifadati ila Mina min yaumihi dzalik." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mina setelah melakukan tawaf ifadah. Setelah melakukan tawaf ifadah di Mekah, di Ka'bah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mina. Di hari itu juga. Di hari Id, tanggal 10 Dzulhijjah. Fabata biha, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginap bermalam di Mina. Falamma asbaha, maka ketika waktu pagi, intadhara zawala sams, beliau pun menunggu sampai tergelincirnya matahari. Falamma zalat, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, ketika matahari sudah tergelincir, masa min rahlihi ilal jimar, barulah beliau bangkit dari yakni kendaraannya menuju ke jamarat, tempat-tempat pelemparan jumrah. Walam yurakib, dan beliau tidak naik kendaraan ketika mau melempar jumrah. Fabada bil jamaratil ula allati tali masjidal khaif, beliau mulai melempar jumrah itu pada jumrah yang pertama, yang dekat dengan Masjid Khaif. Jumrah yang pertama itu dekat dengan Masjid Khaif. Faroma bisab'i hasayatin wahidatan ba'da wahidah. Bagaimana cara melempar Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau melempar jumrah yang pertama tersebut dengan tiga kerikil. Dengan berapa? Tujuh kerikil, bukan tiga ya, Afan. Dengan tujuh kerikil. Wahidatan ba'da wahidah, lu limpar satu demi satu. Wa yakulu ma'a kulli hasatin Allahu akbar. Setiap lemparan beliau mengucapkan Allahu akbar. Satu kerikil dilempar, Allahu akbar. Ambil lagi kerikil yang kedua, Allahu akbar. Terus sampai 7 kerikil dilempar. Thumma yataqaddamu 'alal jamarati amamaha. Kemudian beliau maju, setelah melempar 7 kerikil tadi pada jumrah yang pertama, beliau maju ke depan untuk berada di atas atau di depan jumrah yang kedua. Hatta ashala, sehingga memudahkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau maju ke depan, kemudian menghadap ke arah kiblat. Setelah melempar jumrah, beliau maju ke depan untuk menghadap ke arah kiblat. Thumma rafa'a yadayhi wa da'a du'a'a tawilan bi qadri suratil Baqarah. Kemudian beliau menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya dan berdoa dengan doa yang panjang. Beliau berdoa dengan doa yang sangat panjang, bahkan seukuran surat Al-Baqarah. Kalau kita ukur surat Al-Baqarah sampai panjang ya. Surat Al-Baqarah itu berapa? 2 juz seperempat apa ya? 2 juz seperempat. Kalau satu juznya kita baca agak cepat, enggak tartil, itu setengah jam. Kalau tartil lebih dari setengah jam. Ini seukuran aja, kira-kira ukurannya seperti itu. Panjang beliau berdua. Menghadap ke arah kiblat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat panjang. Yang jelas sangat panjang beliau doa. Ya sesuai dengan kemampuan kita tentunya masing-masing. Yang jelas memperpanjang doa ketika itu. Beliau berdoa sangat panjang sekali, Kalau kita lihat tadi ukurannya ya, kalau kita lihat ukurannya seukuran surat Al-Baqarah kata saya Saleh Fauzan Habibullah ya bisa sampai 1 jam. Beliau berdiri menghadap ke arah kiblat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa ata ilal jamaratil wusta. Kemudian beliau mendatangi jumrah yang tengah, yang kedua. Faramaha kadzalik, begitu pula beliau melempar jumrah yang kedua, jumrah wusta, seperti itu. Seperti melempar jumrah yang kedua. Lempar satu lemparan dengan ucapan Allahu Akbar hingga sampai lemparan yang ketujuh. Summan hadarada tal yasar, kemudian beliau beranjak yakni bergerak ke arah kiri ya. Mimma yalil wadi, untuk mendekati lembah. Bahwa kofa mustaqbilal kiblata rafi'an yadayhi, lalu beliau berdiri dan menghadap ke arah kiblat dan mengangkat kedua tangannya. Fastab tonal wadiya wasta'radal jamrah, beliau berada di tengah-tengah lembah tersebut dan menghadap ke jamarah. Waja'alal baita an yasarihi wa mina an yaminihi, beliau menjadikan bait yakni Mekah itu di sebelah kirinya, sementara Mina ada di sebelah kanannya ketika selesai melempar jumrah yang kedua. Farama bisa bi hasaya hasayatin kadzalik, beliau pun melempar jumrah dengan 7 batu tadi, 7 kerikil, seperti lemparan pada jumrah yang pertama. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, sampai ucapan beliau, Falamma akmala ramya, ketika beliau telah menyempurnakan lemparan, lemparan jumrah tersebut, roja'a min faurihi, beliau segera beranjak dari tempat jumrah tersebut, walam yakif indaha, dan beliau tidak berdiri di sisinya. Artinya tidak berdiri pada jumrah Aqabah yang ketiga. Menyempurnakan lemparan pada jumrah Aqabah, dan beliau tidak berdiri pada jumrah Aqabah. Tidak sebagaimana yang beliau lakukan di jumrah yang pertama, jumrah wusta, beliau berdiri sambil berdoa, mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada jumrah Aqabah yang ketiga, yang dekat dengan Mekah, maka yang dekat dengan Ka'bah, itu beliau tidak yakni berdiri. Beliau bersegera pergi. Fakila, kenapa belum tidak berdiri pada lemparan yang ketiga tadi, jumrah Aqabah? Lidhikil makani bil jabal, karena sempitnya tempat dengan gunung ketika itu. Namun ada yang mengatakan wawu asoh, ada yang mengatakan ini yang lebih benar. Inna du'a agana fi nafsil ibadah qoblal faraghi minha. Sesungguhnya doa yang beliau panjatkan itu ada pada ibadah itu sendiri. Di dalam ibadah itu sendiri sebelum selesainya ibadah. Yakni doa yang beliau panjatkan pada saat yakni melempar jumrah yang pertama, jumrah yang kedua masih dalam keadaan melakukan ibadah melempar jumrah. Di saat itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadu'a falamma roma jamaratal Aqabah, maka ketika beliau melempar jumrah Aqabah, faragha ramyu, berarti pelemparan sudah selesai. Sehingga beliau tidak perlu lagi berdoa karena sudah selesai dari melakukan ibadah melempar jumrah. Wa du'a'u fi sulbil ibadah qabla al-faraghi minha afdalu minhu ba'da al-faraghi minha. Berdoa pada inti ibadah ketika dia lagi melaksanakan ibadah tersebut sebelum selesainya ibadah itu lebih utama daripada berdoa setelah selesainya ibadah tersebut. Wa hadha kama kanat sunnatu fi du'a'ihi fi shalah. Ini juga seperti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa di akhir sholat, masih dalam sholat, sebelum beliau salam, beliau banyak berdoa di situ. Tapi beliau masih dalam keadaan sholat, belum selesai sholat. Ini sunnahnya, memperbanyak doa ketika selesai tahiyat dan sebelum salam. Banyak doa-doa di situ yang dipanjatkan. Doa meminta Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. La yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan anti warhamni innaka antal ghafurur rahim. Banyak berdoa di situ sebelum salam. Sebelum salam banyak melakukan doa. Doa-doa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau berdoa dengan Allahumma zayyanna bi zinatil iman wa ja'alna hudatal muhtadin. Banyak melakukan doa sebelum selesai sholat itu adalah yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan setelah selesai sholat. Bukan setelah selesai sholat. Walaupun setelah selesai sholat seseorang boleh dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan doa secara berjamaah, secara masing-masing sendiri. Kata saya Saleh Fauzan dalam dikir setelah sholat atau doa setelah sholat itu tanpa mengangkat kedua tangan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam mulakhas fikih ini juga disebutkan seperti itu. Itkana yad'u fi sulbiha, di mana ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam inti ibadah itu sendiri, ibadah salat itu sendiri. Hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam doanya tadi ketika melempar jumrah, jumrah yang pertama sampai jumrah yang tengah. Setelah selesai jumrah Aqabah beliau tidak berdoa. Ini seperti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdoa di dalam sholat sebelum selesainya sholat. Sebelum selesainya sholat atau sebelum salam. Nah. Kemudian kata saya Saleh Fauzan Habibullah, walabuta min tartibil jamarati ala nahwi tali. Seseorang ketika melebar jumrah harus tertib. Harus tertib sesuai dengan urutannya. Yabda'u bil jamaratil ula, memulai pelemparan itu pada jumrah yang pertama. Wa yallati talimina qurba Masjidil Khaif, yakni yang dekat dengan Mina dan dekat dengan Masjid Khaif. Summal jamaratul wusta, kemudian dia melempar jumrah yang tengah. Wa yallati talil ula, jumrah tengah ini masih dekat dengan jumrah yang pertama. Summal jamaratul kubra, atau tuatusamma jamaratul aqabah atau jumratul aqabah. Kemudian dia melempar jumrah kubra atau dikenal dengan jumrah aqabah. Wa yal akhirah mimma yali Mekah. Mimma yali Makkah, itu adalah jumrah yang terakhir yang dekat dengan Mekah. Nah, jadi ke arah sini, kemudian ke sini, di sana Mekah, di sana yang ada Ka'bah dekat. Yarmi au yurmi kulla jamaratin bi sab'i hasayatin mutawaliyatin. Dalam melempar jumrah atau melempar setiap jumrah itu dengan 7 kerikil secara terus-menerus, tidak boleh ditunda-tunda. Setiap lemparan dengan dia mengangkat tangannya dan bertakbir. Allahu Akbar, setiap lemparan dia mengucapkan Allahu Akbar. Setiap lemparan dia mengucapkan Allahu Akbar. Walabudda antaqa'a kullu hasatin fil khaut. Lemparan itu harus jatuh ke lubang tadi. Lubang jamarah. Sawa'un istaqarrat fihi aw saqatat minhu ba'da dzalika, sama saja apakah dia nanti menetap di situ kemudian jatuh ke lembah setelah itu, atau dia langsung jatuh ke lembah. Tidak boleh sampai kena tiang yang ada di jamarah itu, yang di tengah itu, kemudian mental keluar. Kalau mental keluar harus diulangi lagi yang satu lemparannya itu tadi. Kalau sampai mental keluar maka harus diulangi lagi. Fa illam taqa fil khaut lam tujzi, kalau tidak jatuh ke yakni telaga tersebut maka tidak sah. Dia harus mengulangi lagi kalau ada yang ya, ternyata tidak masuk ke telaga tersebut. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, permasalahan yang lain terkait dengan melempar jumrah ini adalah permasalahan bagi orang yang sakit, orang yang sudah tua renta dan wanita yang hamil. Nah, tentunya akan mengalami kesulitan. Di mana ketika pelemparan jumrah itu sampai berdesak-desakan seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menguji sebagian jamaah haji, terjadi berbagai macam musibah, terowongan Mina dan sebagainya, sehingga ratusan jamaah haji meninggal dunia karena padatnya orang. Apalagi kalau mereka semuanya mengambil yakni melempar jumrah ketika tadi setelah waktu zawal mereka bergerak bersama-sama, itu yang mungkin sudah pernah kesana itu ketika mendapati kepadatan yang sangat luar biasa itu tidak bisa jalan. Ya begini jalannya, kayak satu berhenti seperti itu. Ketika sudah mau keluar itu padat sekali, jalannya seperti itu. Nah, sangat padat sekali. Sehingga bagaimana orang yang sakit atau orang yang tua renta atau wanita yang hamil, allati yakhofu alaiha min sidati zahmah fitorik au interromi, ya, di mana sangat ya ini padat sekali, ya, berdesak-desakan di jalan tersebut ketika melempar jumrah. Maka di sini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan Hafidzullah, yajuzu liha'ula'i ayyuwakkilu may yarmi anhum. Boleh bagi orang yang sakit, wanita yang hamil atau orang yang tua renta mewakilkan lemparannya kepada orang lain. Disuruh melemparkan kepada orang lain yang dia kuat untuk melempar tersebut. Wa yurmin na'ibu kullu jamaratin an mustanibihi fi makanin wahid. Dan orang yang mewakilinya, dia melempar setiap jumrah tersebut dari orang yang dia wakili di satu tempat. Wala yalzamu ay yastakmila ramyal jamarati ala nafsi. Tidak harus dia, yakni menyempurnakan lemparan untuk dia sendiri dulu, tidak harus. Wis satu tempat dia lempar untuk yang dia wakili, kemudian dia sempurnakan untuk dirinya. Summa yabda'u yarmihi an mustanibihi, kemudian dia melempar untuk yakni yang dia wakili. Lima fi dzalika fil masaqah atau minal masaqi wal kharat fi ayyamiz zuham. Wallahu a'lam. Karena memang pada melempar jumrah itu terdapat yakni masaqah. Ya, yakni sesuatu yang sangat berat dan luar biasa, yakni kepadatannya pada hari itu. Pada hari-hari tasyrik tersebut, melempar jumrah itu sangat padat sekali. Sehingga sebagian jamaah haji tadi mempercepat, dia yang nginap dua malam dan hanya melempar di hari ke-11 dan ke-12. Setelah itu keluar, tidak melanjutkan yang ke-13. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan naib, pengganti, yakni orang yang mewakili untuk melempar jumrah itu. Wa in kana an-naibu yu'addi fardhu hajjihi, jika orang yang menggantikan melempar jumrah itu dia menunaikan haji yang wajib bagi dia, baru saat pertama kali, berarti ya. Kalau baru pertama kali dia menunaikan ibadah haji, haji yang wajib, karena nanti yang kedua sudah sunnah bagi dia. Karena seumur hidup seseorang diwajibkan hanya sekali menunaikan ibadah haji. Kalau mungkin yang kedua kali maka itu adalah sunnah, bukan kewajiban lagi. Kalau orang yang menggantikan untuk melempar jumrah dia itu sedang menunaikan ibadah hajinya yang wajib, wala budda ayyarmiya an nafsi kulla jamaratin awalan, maka dia harus melempar untuk dirinya dulu. Dia melempar untuk dirinya dulu yang pertama, summa yarwihi an muwakkilihi, kemudian dia melempar untuk yang dia wakili. Untuk dirinya dulu diselesaikan, kemudian setelah itu dia melempar untuk yang diwakili. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, boleh bagi orang yang sakit, orang yang tua renta dan wanita yang hamil untuk mewakilkan pelemparan jumrahnya kepada orang lain atau jamaah haji yang lain yang mampu untuk melemparkan. Karena memang tadi sangat yakni desak-desakan. Apalagi kalau mepet seperti itu, bagaimana wanita hamil berdesak-desakan seperti itu. Nah, itu akan membahayakan bagi dirinya dan bagi kehamilannya. Kemudian kata saya, Shalih Fauzan Hafidzullah, summa ba'da ramyil jamaratis salasi fil yaumi tsani asyar, kemudian setelah melempar jumrah yang tiga ini pada hari yang ke-12, insa'a ta'ajjala wa kharaja min Mina qabla ghurubi syams. Jika dia ingin bersegera, hanya melempar dua kali saja, bermalam dua malam saja di Mina, maka dia boleh keluar dari Mina sebelum terbenamnya matahari. Sebelum terbenam matahari dia harus keluar dari Mina kalau dia ingin menyegerakan. Hanya melempar sampai tanggal 12 saja. Wa in sa'ata akhar, dan jika dia mengakhirkan, menangguhkan, wa bata wa ramal jamarati salas, dan dia kemudian bermalam satu malam lagi di Mina dan melempar jumroh yang ketiga kalinya setelah tergelincirnya matahari pada hari yang ke-13, wahuwa afdol, maka ini yang lebih utama. Yang lebih utama dia melempar pada hari-hari tasyrik tadi, 11, 12, 13. Tapi kalau dia ingin menyegerakan hanya melempar di dua hari saja, 11 dan 12, maka dibolehkan. Tapi dia harus keluar dari Mina sebelum terbenamnya matahari. Dia harus keluar dari Mina sebelum terbenamnya matahari. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-203. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ta'ajjala fi yawmayni fala isma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala isma 'alaihi liman ittaqa." Maka barang siapa yang menyegerakan pada dua hari ya, dalam bermalam dan melempar jumrah, fala isma 'alaihi, maka tidak mengapa. Tidak ada dosa atasnya. Wa man ta'akhkhara fala isma 'alaihi, begitu pula orang yang menangguhkan untuk kemudian dia bermalam semalam lagi dan melempar di hari yang ketiga, maka tidak ada dosa baginya. Liman ittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa. Namun dengan syarat tadi, bagi orang yang ingin menyegerakan, dia harus keluar dari Mina sebelum terbenamnya matahari. Wa in gharabat 'alai syamsu qabla ayyartakhilan min Mina lazimahu ta'akhkhuru wal mabitu war ramyu fil yawmi salisa fil yawmi salisa 'ashar. Namun ketika dia belum keluar, dia ingin menyegerakan tapi matahari sudah terbenam, sebelum dia keluar dari Mina, maka dia harus menangguhkan. Tidak boleh dia keluar dari Mina, dia harus mengakhirkan dan dia harus bermalam kembali di Mina dan melempar jumroh yang ketiga kalinya pada hari yang ke-13, hari 13 Dzulhijjah. Lianna Allah Ta'ala yakul, karena Allah SWT berfirman tadi dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-203, faman ta'ajjala fi yawmain, barang siapa yang ingin menyegerakan di dua hari. Wal yawm ismu lin nahar, sementara hari itu adalah nama untuk waktu siang. Hari itu adalah nama untuk waktu siang, dikatakan hari itu adalah waktu siang. Kalau sudah ada malam berarti sehari dan semalam, seperti itu. Sudah masuk malam. Faman adrakahul lail fama ta'ajjala fi yawmain, maka jika dia mendapati waktu malam berarti dia tidak menyegerakan di dua hari tadi. Kalau sudah mendapati waktu malam berarti dia harus nginap lagi di Mina satu malam, kemudian bersabar di situ, kemudian dia melanjutkan untuk melempar yang ketiga pada hari yang ke-13. Selesai ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang masalah melempar jumrah. Namun masih ada kaitannya di sini, disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizullah, bagaimana dengan wanita yang haid dan nifas sebelum dia berihram atau setelah dia berihram. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizullah, wal mar'atu idza hadat aw nafasat qabla al ihram summa akhramat au akhramat wa hiya tahirah summa asabal haidu awin nifas wa hiya muhrimah. Seorang wanita apabila dia haid atau dia nifas sebelum berihram, berihram untuk menunaikan ibadah haji, summa akhramat, kemudian dia berihram, tetap dia berihram ya, au akhramat wa hiya tahirah, atau wanita tersebut berihram dalam keadaan dia suci, summa asobaha al haid awin nifas, kemudian pada perjalanannya dia mengalami haid atau nifas dalam keadaan dia sedang berihram. Jadi ada dua keadaan di sini. Pertama, wanita tersebut haid atau nifas sebelum dia berihram, kemudian lalu dia berihram memakai pakaian ihram. Dalam keadaan dia haid dan nifas. Keadaan yang kedua, dia berihram dalam keadaan suci, namun dalam perjalanan dia mengalami haid atau nifas, dalam keadaan dia sudah berikhram. Fa innaha tabqa fi ikhramiha, maka wanita tersebut tetap berada di atas ikhramnya. Wa ta'malu ma ya'maluhul hajj, dia pun melakukan apa yang dilakukan oleh para jamaah haji yang lainnya, di seperti wukuf di Arafah. Maka wanita yang haid dan nifas ketika sudah berikhram tadi, dia tetap wukuf di Arafah. Kemudian mabit di Muzdalifah, mabit yakni menginap bermalam di Muzdalifah. Wa ramyil jamar atau jimar, dia melempar jumrah-jumrah. Wal mabit di Mina, dan dia juga bermalam di Mina. Illa annaha la tatufu bil bait wa la tas'a baina Safa wal Marwah hatta tadhhuru min haidiha aw nifasiha, kecuali yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang haid dan wanita yang nifas, dia tawaf di Baitil Haram. Dia tidak boleh tawaf di Baitil Haram dan tidak boleh melakukan sa'i antara Safa dan Marwah hatta tadhhuru, sampai dia suci kembali dari haidnya dan nifasnya. Sampai dia suci dari haidnya dan nifasnya. Jadi dia tetap melakukan amalan-amalan ibadah haji yang lainnya. Wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah, mabit di Mina. Ini saja wanita yang haid dan nifas, ketika dia dalam keadaan berihram, tidak boleh tawaf di Baitil Haram. Karena tawaf di Baitil Haram harus dalam keadaan suci. Begitu pula dia juga tidak boleh melakukan sa'i antara Safa dan Marwah sampai dia nanti suci dari haidnya dan nifasnya. Namun di sini ada permasalahan yang lainnya. Lakin lau quddira anna tawafat wa hiya tahirah. Akan tetapi kalau sekiranya diperkirakan bahwa wanita itu dia bisa melakukan tawaf dalam keadaan suci, summa nazala alaiha al-haid ba'da tawaf, kemudian setelah dia selesai tawaf dia haid. Ketika diperkirakan seperti itu, dia bisa melakukan tawaf selesai ya, tawaf ifadah tadi, kemudian setelah tawaf dia haid. Maka ketika dia selesai tawaf dia haid, fa inna tas'a baina Safa wal Marwah, maka dia boleh melakukan sa'i antara Safa dan Marwah setelah dia selesai tawaf. Tapi sebelum tawaf dia sebelum yakni belum suci, ya dia juga tidak boleh melakukan sa'i. Tapi kalau dia sudah melakukan tawaf, maka dia boleh melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Wala yamna'u al-haidu min dalik, haid itu tidak menghalangi orang untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Li'anna sa'ya la yustaratu lahu taharah, karena sa'i itu tidak disyaratkan untuk bersuci. Dalam melakukan sa'i tidak disyaratkan untuk dia suci. Kemudian masalah yang terakhir adalah masalah yakni tawaf wada. Di mana saya Saleh Fauzan Hafidzallah menjelaskan, fa idza arada al-hajju safara min Makkah war-ruju'a ila baladihi aw ghairihi lam yakhruj hatta yatufa lil wada' bil baiti sab'atu aswat. Apabila seorang jamaah haji ingin pergi dari Mekah dan kembali ke negerinya atau ke tempat lainnya, dia tidak boleh keluar dari Mekah sehingga dia tawaf wada', tawaf perpisahan. Melakukan tawaf 7 kali putaran di Baitil Haram. Idza faragha min kulli umurihi wa lam yabqa illa ar-rukubu lis-safar, jika memang telah selesai seluruh urusannya di Mekah tersebut. Jika telah selesai urusannya belanja ini, belanja oleh-oleh ini dan sebagainya, sudah selesai semua. Kalau belum ya jangan haji wada', jangan tawaf wada' dulu. Selesaikan urusan semua yang ada di Mekah. Belanja ini, mau beli ini, air zam-zam atau mau apa, belanja oleh-oleh dan sebagainya. Karena menyita waktu itu. Kalau kemudian dia tawaf wada' masih kemudian belanja, ini tidak benar. Tawaf wada' habis itu belanja semua. Jadi urusannya ketika tawaf wada' itu sudah selesai urusan semua yang ada di Mekah. Tinggal dia pergi dari Mekah tersebut, kembali ke negerinya. Jadi tidak tersisa urusan tersebut kecuali dia naik kendaraannya kemudian pergi. Tidak boleh setelah tawaf wadaf kemudian dia masih pergi ke ini cari oleh-oleh, cari oleh-oleh ini dan liyakuna akhiru ahdi bil bait, agar supaya akhir daripada waktu dia itu adalah di Baitilail Haram. Akhir yakni waktu dia di Mekah itu perpisahan dengan Baitullah. Illal mar'atul haid, kecuali wanita yang haid. Fa innahu la wada'a 'alaiha, la wada'a 'alaiha, maka wanita yang haid dia tidak perlu menunaikan tawaf wada. Ketika selesai semua urusannya, amalan ibadah haji yang lainnya sudah selesai semua, kemudian tinggal mau tawaf wada, dia haid. Maka bagi wanita yang haid, dia tidak perlu melakukan tawaf wada ketika dia sudah melakukan tawaf ifadah dan sa'i tadi. Fatusafiru biduni wada, maka wanita yang haid dia boleh langsung meninggalkan Mekah tanpa harus menunaikan tawaf wada. Kama warada an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan umirun nas ayyakuna akhiru ahdihim bil bait. Manusia diperintahkan agar akhir daripada waktu mereka itu berpisah dengan Baitilail Haram. Illa anna khafafa 'anil mar'atil haid, melainkan bahwasanya diberi keringanan atas wanita yang haid. Diberi keringanan atas wanita yang haid untuk tidak melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan. Muttafaqun 'alaih, berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat yang lain yang dibawakan juga oleh Ibnu Abbas, kana an-nasu yansarifuna min kulli wajhin, bahwa manusia mereka telah menyelesaikan atau yakni telah kembali dari segala sisi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanfiru ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi bil bait. Janganlah seseorang atau tidaklah seseorang itu dia pergi sehingga akhir daripada waktunya tersebut adalah dengan Baitilail Haram. Akhir dari waktunya tersebut adalah dengan Baitilail Haram, maksudnya dengan menunaikan tawaf wada. Jangan dia beranjak pergi hingga dia melakukan tawaf wada. Ini yang diwajibkan atas orang-orang yang hendak dia pergi dari Mekah untuk melakukan tawaf wada. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa lil haidi an tasdura qabla an tatufa bil bait. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan bagi wanita yang haid agar dia segera keluar dari Mekah sebelum melakukan tawaf wada di Baitilail Haram. Idza kanat qad tawafat lil ifadah, jika memang dia telah melakukan tawaf ifadah. Jika dia telah melakukan tawaf ifadah. Disebutkan pula oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, hadat Safiyyatu bintu Khuyai. Safiyyah bintu Khuyai ketika itu mengalami haid, ba'dama afadat, setelah melakukan tawaf ifadah. Qalat, maka dia mengatakan, fadakartu dzalika li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya sebutkan perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, ahasiba afa ahabisat nahiya, apakah dia akan menahan kami? Yani Safiyyah binti Huyai, dia haid setelah melakukan tawaf ifadah. Kemudian menyampaikan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul mengatakan, apakah dia akan menahan kami, menahan kita? Qultu, maka aku katakan, kata Aisyah, ya Rasulullah, innaha qad afadat wa tawafat bil bait, tsumma hadat ba'dal ifadah. ya Rasulullah bahwasanya dia telah melakukan yakni tawaf ifadah. Nah, dia telah melakukan tawaf ifadah kemudian haid setelah tawaf ifadah. Qala fal tanfir idzan. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau demikian maka hendaknya dia pergi sekarang. Nah, jadi untuk wanita yang haid dia tidak perlu untuk melakukan tawaf wada. Karena tawaf wada, tawaf itu harus dalam keadaan suci. Ya. Jadi ini adalah keringanan. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih. Jadi merupakan keringanan dari syariat ini untuk wanita yang haid tidak melakukan tawaf wada. Karena kalau dia harus menunggu waktu selesainya haid tersebut akan menahan. Ya. Akan menahan rombongannya. Harus menanti ini melakukan tawaf wada dulu. Ya. Nah ini tidak mendatangkan kemaslahatan tapi mandorot bagi yang lainnya. Ya kalau itu baru mulai haidnya, sementara dia sudah pengen pulang ke negerinya ya, harus menahan 6 hari, jangankan 6 hari ya, 1 jam, 2 jam aja kalau sudah mau pulang itu rasanya ya, lama sekali. Ya. Nah, ini 6 hari harus misalnya waktu haidnya 6 hari keumuman, ya, harus menunggu 6 hari gara-gara ingin menunaikan tawaf wada. Nah, ini tidak bermaslahat sehingga Rasulullah SAW memberikan keringanan bagi wanita yang yakni haid untuk tidak melakukan tawaf wada. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.